Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kesimpulan dari pembahasan kita yang lalu yang dipetik dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah terkait dengan masalah darah dan bangkai, bahwa pertama, kenajisan bangkai itu ditentukan oleh kenajisan darahnya. Kesucian bangkai ditentukan oleh kesucian darahnya. Karena illat, faktor hukum kenajisan satu bangkai adalah darah yang tersenak, yang tertahan dalam tubuhnya. Ini satu. Kedua, bangkai ikan dan hewan air lainnya yang memang tidak bisa bertahan hidup di darat, bangkainya suci dan halal, berarti darahnya pun halal, suci dan halal. Ikan dan hewan air lainnya tidak dapat bertahan hidup di darat, bangkainya suci dan halal, berarti darahnya pun suci dan halal. Kecuali hewan air yang bisa bertahan hidup di darat, yang biasa diistilahkan dengan hidup di dua alam. Tetapi pada asalnya itu hewan air, hanya saja bisa bertahan hidup di darat seperti penyu dan yang lainnya. Telah kita lewati riwayat yang terbaik untuk dipegang dari Imam Ahmad adalah riwayat yang mengatakan dipersyaratkan disembelih, berarti bangkainya haram ya, dan najis, yang berarti darahnya pun haram dan najis. Yang ketiga, hewan darat. Ya, hewan darat yang halal dimakan maupun yang haram dimakan, bangkainya najis. Hewan darat yang halal dimakan maupun yang haram dimakan, bangkainya najis. Yang berarti haram, bangkainya haram dan najis. Berarti darahnya najis dan haram. Berarti darah hewan halal dan darah hewan haram, darahnya najis dan haram. Kecuali ya, atau ditambahkan tadi, yang berdarah mengalir. Hewan darat yang halal dimakan maupun yang haram dimakan, yang memiliki darah mengalir, punya pembuluh darah ya, memiliki darah mengalir melalui pembuluh-pembuluh darahnya. Apa tadi? Bangkainya najis berarti haram, jelas bangkainya najis, berarti darahnya najis, karena darahnya itulah yang tersenak dalam bangkainya, itu yang membuat bangkainya najis. Ya. Dengan demikian, ya, jika ada darah keluar dari hewan darat yang halal ataupun hewan darat yang haram yang memiliki darah mengalir, terluka misalnya kemudian keluar darah, maka darah yang keluar yang mengalir tertumpah itu najis. Termasuk darah yang tertumpah melalui penyembelihan. Ketika hewan halal, hewan darat yang halal ini tadi disembelih, darah yang tertumpah ya saat penyembelihan, darah itu najis yang haram. Kecuali yang tersisa dalam tubuhnya setelah disembelih ada yang tersisa dalam tubuhnya, banyak atau sedikit, banyak atau sedikit tersisa dalam tubuhnya, itu dimaafkan. Karena yang difonis najis dan haram pada ayat, daman masfuha, darah yang tertumpah. Sementara yang tersisa, itu berarti yang tersisa, banyak atau sedikit yang tersisa, suci dan halal, dimaafkan. Suci dan halal. Juga perkecualian pada hadis Ibnu Umar, yaitu al-kabid wattihal, hati, hepar dan limpa yang ada pada hewan sembelian tersebut, substansinya darah, tetapi itu dihalalkan, suci dan halal. Kenapa hewan halal yang disembelih menjadi suci dan halal? Karena faktor kenajisannya, yaitu darah yang ada dalam tubuhnya, telah ditumpahkan keluar melalui penyembelihan. Adapun yang tersisa setelah penyembelihan dimaafkan, seperti dijelaskan tadi. Adapun hewan darat yang haram dimakan, ya haram dimakan sehingga tidak bisa disembelih. Meskipun disembelih, dibuang darahnya tetap berstatus bangkai, sehingga tetap najis disembelih atau tidak. Jelas. Berikutnya, poin yang keberapa? Dicatat enggak poinnya? Poin yang berapa sekarang? Poin keberapa? Anda tidak mencatat ini. Hanya kesimpulan dari Anda tanpa catatan. Jadi dibantu. Poin keberapa sekarang? Anda kan mencatat. Tadi Anda menyebut poin. Poin keberapa sekarang? 4. Nah. Anda melihat ada yang berbicara tapi tidak kedengaran, percuma. Kata Umar Ibn Al-Khattab, "Idza takallamta fa asmi'." Jika kamu berbicara, perdengarkan ucapanmu, percuma bicara tapi tidak didengar. Dengar ada yang terbuka mulutnya tapi tidak kedengaran sampai di sini. La yanfa'. Nah, yang bermanfaat yang didengar. Tamam, jadi 4 ya. Yang keempat sekarang ya. Darah hewan darat atau hewan darat yang tidak berdarah mengalir. Hewan darat yang tidak berdarah mengalir, tidak ada pembuluh darah, tidak ada darah mengalir dalam tubuhnya, bangkainya dan darahnya suci. Bangkainya dan darahnya suci. Seperti apa? Lalat, nyamuk. Ya. Pukul nyamuk ada darah, ya kan? Apalagi jika baru menggigit antum. Nah, darahnya segar itu. Ayo. Atau misalnya, ya, dari serangga-serangga yang tidak berdarah mengalir, tidak ada pembuluh darahnya, tidak berdarah mengalir. Bangkainya dan darahnya apa? Suci. Nah, jadi jika sholat ada nyamuk nempel di sini, pukul keluar darah, nggak masalah, bukan najis, ya kan? Baik, suci. Nah, berikutnya pertanyaan, apakah suci berarti halal darah dan bangkainya? Jawabannya apa? Yang dihukumi suci dan halal pada hadis Ibnu Umar hanya apa? Al-jarad, belalang. Ya kan? Nah. Hillat lana maitatan, dihalalkan bagi kita dua bangkai. Al-hud wal jarad, ikan dan belalang. Nah, belalang termasuk serangga, salah satu jenis serangga ya yang tidak berdarah mengalir, tidak memiliki darah yang mengalir, tidak punya pembuluh darah. Jadi dari semua serangga-serangga ya yang tidak memiliki darah mengalir, yang suci dan halal, yang halal. Adapun suci, semuanya suci. Tadi sudah disebutkan di awal. Hewan darat yang tidak memiliki darah mengalir, bangkainya dan darahnya suci. Baik. Tetapi yang dihalalkan bangkainya hanya satu, yaitu al-jarad, belalang. Berdasarkan hadis Ibnu Umar dan hadis lain, ya, sahabat biasa makan belalang pada peperangan bersama Nabi SAW. Dan ini ijma' ulama. Selain belalang, bangkainya dari serangga-serangga yang ada, bangkainya dan darahnya haram, meskipun suci, berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang akan kita baca sekarang. Tetapi sebelum anda lupa, khawatir lupa, lewat, sekalian anda sebutkan di sini. Termasuk yang suci, yaitu mayat manusia dan darahnya. Mayat manusia dan darahnya, muslim maupun kafir, suci bangkainya, mayatnya dan darahnya suci, tetapi haram dimakan. Ya, jangan jadikan nibal, ya. Masalah sucinya suci. Dalil-dalil yang ada menunjukkan ini. Dalil-dalil yang ada menunjukkan hal ini. Kecuali darah yang keluar dari salah satu dari dua lubang kemaluan manusia, itu yang najis. Darah manusia yang keluar dari selain lubang kemaluannya suci. Itu tadi sudah disimpulkan. Adapun darah yang keluar melalui salah satu dari dua lubang kemaluan, najis. Darah haid, darah istihadah, ya, itu najis. Adapun yang keluar dari selain lubang kemaluan, maka suci. Oleh karena itu, sahabat yang disebutkan pada hadis yang sahih, yang sedang bertugas hirasah, menjaga pada peperangan, ya, di malam hari dia beransori dua-duanya, salah satunya tidur, yang satunya berjaga, datang musuh musyrik mengendap-endap dalam kegelapan, memanah ansori yang sedang sholat, kena, ya, bercucuran darah dari lukanya. Dia tetap khusyuk sholat, tidak mau memutus sholatnya dan tidak mau membangunkan saudaranya karena dia tidak ingin terganggu sholatnya. Dipanah lagi yang kedua kalinya, kena lagi. Disitulah temannya terbangun, ya. Setelah selesai sholatnya ditanya, dia mengatakan, saya tidak ingin membangunkan kamu karena saya tidak ingin terganggu sholat saya. Nah, jadi dia tetap lanjut sholat sampai selesai dalam keadaan bercucuran darah. Nah, ya, ini di sahabat di masa Nabi SAW, peperangan bersama Nabi SAW. Nah, menunjukkan bahwa darah, ya, dari selain lubang kemaluan itu suci. Nah, tetapi haram, ya, darah manusia haram meskipun suci. Nah, hurrima alaikumul maytata waddam, diharamkan atas kalian bangkai dan dam, darah, ya, masuk di dalam makna darah ini, darah manusia. Jadi meskipun suci darahnya dan mayatnya, tetapi haram. Nah, yang najis adalah yang keluar dari lubang kemaluan. Tayyib. Ini rangkuman, ya, kesimpulannya merangkum, ya, seluruh permasalahan terkait dengan darah dan bangkai, dan ini yang terbaik insyaallah ta'ala. Sekarang kita lanjut hadis Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a dzubabu, idza apabila waqa'a, hinggap, adzubabu, seekor lalat, fi syarabi ahadikum, fi di dalam, syarab minuman, syarab minuman, ahadikum salah seorang dari kalian, falyaghmishu, maka hendaknya dia membenamkan lalat itu, membenamkan lalat itu ke dalam minumannya sampai tenggelam. Thumma lianzi'hu. Kemudian hendaknya lianzi'hu, mengambilnya, ya, untuk membuangnya. Setelah dibenamkan, tenggelamkan, diambil dan dibuang, tidak dibiarkan dalam minuman untuk kemudian ikut diminum bersama minuman, tidak, diperintahkan untuk diambil dan dibuang. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an, fa inna, karena sesungguhnya, fi, di dalam, ahadi, salah satu dari janahaihi, dari dua janah, dari dua sayapnya, da'an, ada racun. Wa fil akhari shifaan, dan fi, di dalam al akhar, janah yang lain, yang satunya, sayap yang satunya, shifaan, ada penawarnya, penawar racun itu. Akhrajahul Bukhariyu wa Abu Dawud, riwayat Al-Bukhari, hadin diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dan Abu Dawud dalam sunannya. Wazada, dan Abu Dawud menambahkan pada riwayatnya tambahan lafaz yang tidak disebutkan oleh Al-Bukhari. Abu Dawud yang menambahkan, wazada, dan Abu Dawud menambahkan pada riwayatnya lafaz, wa innahu, dan sesungguhnya lalat itu, yattaqi, senantiasa menjaga agar hinggap, yattaqi, senantiasa menjaga agar selalu hinggap, bijanahihi, dengan sayapnya, dengan salah satu sayapnya, dengan salah satu sayapnya, alladhi fihi adda'u, yang di sayap itu ada racunnya. Dan sesungguhnya lalat itu senantiasa menjaga agar dia hinggap selalu dengan salah satu sayapnya yang memiliki racun. Jadi mesti jika dia hinggap, mesti sayap yang ada racunnya yang turun, ya, tercelup ke minuman. Tambahan riwayat Abu Dawud, tambahan riwayat Abu Dawud tadi, wa innahu yattaqi bi janahi alladhi fihi da', sanadnya dinilai hasan oleh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah. Ya, bisa dilihat jilid 1 nomor 38. Makna ini juga makna yang disebutkan pada tambahan tadi, ya, bersama asal hadisnya, juga terdapat pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang lain, hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan telah dinilai hasan, derajatnya hasan, oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor setelahnya, jilid 1 nomor 39. Baik. Jadi hadis ini hujjah. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, dalam kitab Zadul Ma'ad pada pembahasan ya, masalah kesehatan ya, pada jilid 4. Kata beliau, pada hadis ini ada dua masalah. Masalah fikih dan masalah kedokteran. Masalah fikih dan masalah kedokteran. Adapun masalah fikih, ini adalah dalil yang sangat nyata, yang sangat jelas, menunjukkan bahwa lalat jika mati dalam air atau cairan, bangkainya tidak menajisinya. Bangkainya tidak menajisinya. Ini pendapat jumhur ulama dan tidak dikenal di kalangan salaf seorang pun yang menyelisihi hal ini. Sisi pendalilannya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, membenamkan seluruh tubuh lalat itu ke dalam makanan atau minuman. Sementara telah diketahui bersama bahwa lalat itu akan mati karenanya apabila dibenamkan ke dalam makanan atau minuman, dalam minuman atau makanan yang cair akan mati karenanya. Apalagi ya, apalagi jika makanan itu panas. Apalagi jika makanan itu atau minuman itu panas. Nah, seandainya lalat itu menajisinya, ya, jika disangka najis bangkainya, yang berarti akan menajisinya, karena akan menjadi bangkai ketika dicelupkan, dibenamkan, akan mati jadi bangkai dan itu akan menajisinya. Padahal Nabi memerintahkan demikian, hal itu tergolong perintah untuk merusak makanan. Hal itu tergolong perintah untuk merusak makanan. Padahal perintah Nabi alaihi salatu wassalam tersebut justru untuk menjaga makanan itu. Ya. Justru untuk menjaga makanan itu. Sebenarnya kita dengar bahwa ada bahaya di situ, bisa kena penyakit. Kenapa? Di salah satu sayapnya ada racun. Tidak. Nah, jika tidak dibenamkan seluruhnya, racunnya masuk ke minuman makanan. Bisa kena racunnya lalat. Oleh karena itu, untuk menawarkan racunnya, karena di sayap yang lain ada penawarnya. Sementara sudah kita dengar pada tambahan riwayat Abi Dawud, dan itu juga ada pada hadis yang lain hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa lalat itu setiap kali hinggap mesti dia akan menjaga lalatnya yang ada racunnya yang hinggap itu yang masuk ke minuman atau makanan. Oleh karena itu Nabi memerintahkan agar dibenamkan seluruh tubuhnya, agar sayap yang satunya juga terbenam, penawarnya juga masuk dalam makanan dan minuman, sehingga makanan itu tidak rusak oleh racun lalat itu, kesehatan kita pun tidak terancam. Jadi perintah Nabi itu untuk justru untuk menjaga makanan itu. Sementara ya, sebelum lanjut keterangan Ibnu Qayyim menjelaskan yang tadi, sementara konsekuensi ketika dibenamkan lalat itu ke dalam minuman atau makanan, konsekuensinya akan mati. Apalagi jika panas, atau jadi bangkai. Ini menunjukkan bahwa bangkainya tidak najis. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim selanjutnya, hukum ini diterapkan pada seluruh hewan yang tidak berdarah mengalir. Kemudian hukum ini diterapkan pada seluruh hewan yang tidak berdarah mengalir. Seperti lebah, kumbang, laba-laba, dan semisalnya. Sebab suatu hukum bersifat umum, suatu hukum yang bersifat umum mengikuti keumuman illat. Keumuman illat atau faktor hukumnya. Ya, dan ternafikan hukum itu dengan ternafikannya, tertepisnya illat faktor hukum itu. Hukum itu berputar sesuai dengan illatnya. Kapan illat atau faktor itu, hukum itu ada, berarti hukum itu ada. kapan illat atau faktor hukum itu ternafikan, tertepis, berarti tidak ada. Manakala illat faktor kenajisan bangkai adalah darah yang tersenak dalam tubuh hewan yang mati sebagai bangkai, sementara hal itu ternafikan, tertepis dari hewan yang tidak berdarah mengalir, ternafikanlah hukum kenajisan bangkainya dikarenakan ternafikannya illat tersebut, kata Ibnu Qayyim. Jadi karena lalat ini dan yang semisalnya adalah hewan yang tidak berdarah mengalir, ya, berarti tidak ada darah najis dalam tubuhnya yang akan menjadi faktor kenajisan bangkainya, sehingga bangkainya suci. Tayyib. Sampai saat ini kita masih membahas dari hadis ini, memetik hukum yang dijelaskan, sebenarnya dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa bangkainya suci karena tidak punya darah mengalir. Karena yang menyebabkan illat atau faktor kenajisan hewan, bangkai hewan adalah kenajisan darah yang tertahan tersenak dalam tubuhnya. Karena lalat dan semisalnya tidak ada darah mengalir dalam tubuhnya, berarti faktor atau illat kenajisan bangkainya tidak ada. Jelas? As-Sun'ani dalam Subulus Salam, dalam syarah hadis ini telah menerangkan hal yang persis dengan ini. Seakan As-Sun'ani hanya menukil dari Ibnu Qayyim. Ya? Ibn Uthaymin dalam Fathul Jalal wal Ikram syarah hadis ini mengatakan, seandainya bangkainya najis, kita harus menumpahkan air itu. Karena air yang kadarnya sedikit, ya, minuman itu sedikit, niscaya akan ternajisi dengannya, apalagi jika kemasukan lalat dengan jumlah yang banyak. Jadi alhasil dari keterangan ulama yang telah kita dengar, hadis ini merupakan dalil atas dua perkara. Yang pertama, kesucian bangkai seluruh hewan yang tidak memiliki darah mengalir, lalat dan serangga-serangga lain yang semisal dengan yang tidak punya darah mengalir, tidak ada pembuluh darah, tidak ada darah mengalir. Nah, kesimpulan yang kedua, disimpulkan, dipetik hukum dari hadis ini, haramnya serangga meskipun tidak memiliki darah mengalir yang najis, meskipun tidak punya darah mengalir dalam tubuhnya najis, sehingga bangkainya tidak najis, ya, bangkainya suci, tetapi tidak berarti halal. Justru hadis ini menunjukkan bangkainya haram dimakan, ya, dan menunjukkan bahwa serangga-serangga itu haram dimakan, tidak bisa disembelih. Nah, mau disembelih, mau mengeluarkan darahnya, nah, tidak punya darah mengalir, yang jelas haram dimakan. Dari mana dipetik? Dari perintah Nabi SAW untuk membuang bangkai lalat setelah dicelupkan, dibenamkan. Thumma liyanzi'hu, kata Nabi, kemudian ambil, buang. Ya. Ambil, buang. Nah, menunjukkan haram dimakan. Seandainya halal, tidak perlu dibebani untuk membuang bangkainya. Disantap saja sekalian bersama dengan minuman. Nah. Ya. Dan sisi pendalilan ini, kesimpulan ini dibenarkan oleh Ibnu Utsaimin. Dibenarkan oleh Ibnu Utsaimin. Begitu pula hukum selain lalat yang semisal dengannya, ya, sudah disebutkan tadi, semua serangga-serangga yang tidak memiliki darah mengalir secara metode kias. Secara metode kias ditambah dengan hadis Ibnu Umar sebelumnya yang memperkecualikan bangkai belalang, yang berarti serangga-serangga lainnya bangkainya, ya, haram. Ini madhab jumhur dan ini lebih hati-hati. Alhamdulillah masih banyak hewan lain yang jelas-jelas halal. Baik. Berikutnya, sebagai tambih yang disebutkan Ibnu Utsaimin dalam Fathul Jalali wal Ikram bahwa perintah hadis ini agar membenamkan lalat yang hinggap dalam minuman dan makanan tidak berlaku pada makanan yang padat, yang beku. Hanya berlaku pada makanan yang cair, yang berair. Adapun yang padat, beku, tidak bisa diterapkan. Berdasarkan makna yang tersirat. Berdasarkan makna yang tersirat, yakni mafhum dari hadis ini. Dan ini juga sejalan dengan logika. Ya. Logika mendukung hal ini. Karena secara logika, jika dipaksa dicelupkan ke makanan yang padat, yang beku, lalat itu akan tercabik-cabik, terpotong-potong, dan itu justru akan mengotori makanan itu, sehingga menimbulkan rasa jijik untuk makannya. Ya. Jadi bagaimana solusinya jika makanan itu padat, beku? Yang dilakukan adalah bagian yang telah dihinggapi lalat itu, bagian yang dihinggapi lalat diambil, dicungkil untuk dibuang, karena khawatir racun yang ada di sayapnya menempel di situ. Itu yang bisa dilakukan. Nah, selesai syarahnya. Terakhir ana susulkan tadi terlewat terkait dengan hadis ini, ya. Ada tambahan pada salah satu riwayat Al-Bukhari lainnya, lafadznya fi ina'i ahadikum. Lafadznya lebih umum. Lafadz yang ditampilkan di sini riwayat Al-Bukhari dengan lafadz fi syarabi ahadikum, dalam idza waqa'a dhubau fi syarabi ahadikum, jika lalat hinggap di minuman salah satu dari kalian. Ada riwayat Bukhari yang lainnya lafadznya fi ina'i ahadikum, fi ina'i, di dalam bejana. Ini lebih umum, bejana yang berisi minuman atau makanan, ya. Ya, ini yang cair. Tadi sudah kita pelajari mafhum hadis ini, menyiratkan jika beku padat tidak diterapkan, tetapi solusinya bagian yang dihinggapi dicungkil dan dibuang, khawatir terkena racunnya. Baik, hadis berikutnya. Wa an Abi Waqid al-Layhi radhiyallahu anhu, dari Abu Waqid al-Layhi radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Ma quti'a minal bahimati, ma apa saja atau bagian tubuh mana saja yang kuti'a, dipotong, ya, dilepas, minal bahimah, dari hewan, wahia hayyatun, dalam keadaan, wahia, al-wahu wahidiyah, ya, dalam keadaan, hewan itu hayyatun, bahimah itu hayyatun, hidup, masih hidup, fahuwa mayyitun, maka potongan tubuh yang diambil itu berstatus bangkai. Bagian tubuh apa saja yang dipotong, ya, dilepas dari suatu hewan, wahia hayyatun, dalam keadaan hewan itu masih hidup, fahuwa mayyitun, maka potongan dari tubuhnya itu berstatus mayyit, bangkai. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan At-Tirmidzi, wa hassanah, dan At-Tirmidzi menghasankannya, menilainya hadis hasan. Wal lafdhu lahu, dan lafaz yang ditampilkan ini adalah lafaz riwayat At-Tirmidzi, karena meriwayatkan dua, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, tetapi lafaz yang ditampilkan di sini adalah lafaz riwayat At-Tirmidzi. Abu Waqid al-Layzi namanya Al-Harith bin Auf radhiyallahu anhu. Al-Harith bin Auf radhiyallahu anhu. Hadis ini poros periwayatannya bersumber dari Zaid bin Aslam. Dari Zaid bin Aslam, dan ada empat versi riwayat yang berbeda darinya. Ada empat versi riwayat yang berbeda dari Zaid bin Aslam. Salah satu dari empat versi riwayat dari Zaid bin Aslam itu adalah riwayat At-Tirmidzi yang ditampilkan di sini dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Secara singkat, Al-Albani juga menilai hadis ini, versi riwayat At-Tirmidzi ini, ya, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Waqid Al-Laythi, juga dinilai hasan oleh Al-Albani. Dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Ghoyatul Maram. Baik. Dan riwayat ini yang dihasankan At-Tirmidzi oleh dan Al-Albani, versi riwayat ini yang ditampilkan oleh Ibnu Hajar di sini dalam Bulughul Maram. Berdasarkan ini, hadisnya hasan hujjah. Tetapi ada versi lain dari riwayat Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Nabi langsung tanpa Abu Waqid Al-Laythi, jadi mursal, putus antara tabi'i dan Nabi alaihi salatu wassalam. Justru riwayat yang mursal Zaid bin Aslam dari Atha' dari Nabi tanpa penyebutan sahabat Abu Waqid, justru ini yang dinilai oleh Ad-Daruqutni lebih dekat pada kebenaran dari seluruh empat versi itu dalam Ilal Ad-Daruqutni. Berdasarkan ini berarti dhaif karena mursal. Berdasarkan penilaian Ad-Daruqutni berarti dhaif karena mursal. Tetapi kesimpulannya, telah datang hadis-hadis dhaif yang lainnya yang semakna dengan ini, yang telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Talkhisul Hadir. Kesimpulannya, kata Asy-Syaukani dalam As-Saidul Jarrar, hadis ini terangkat ke derajat hujjah dengan gabungan seluruh jalan riwayat yang ada. Gabungan seluruh jalan riwayat yang ada itu, yang dhaif-dhaif tapi kelemahannya, kedhaifannya tidak parah, ringan, dan bisa saling mendukung bersama hadis mursal ini, riwayat Yazid bin Aslam dari Zaid bin Aslam dari Atha' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini saling menguatkan, jadi hasan li ghairihi. Jadi kesimpulannya, imma sebagaimana kata At-Tirmidzi dan didukung oleh Al-Albani, hadis ini hasan li dhatihi, Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Abu Waqid Al-Laythi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hasan li dhatihi, hujjah dengan sendirinya meskipun tanpa dukungan riwayat lain. Ataukah seperti kata Daruqutni, Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar tabi'i langsung ke Nabi tanpa sahabat, berarti mursal, putus antara tabi'i dan Nabi alaihi salam, mursal dhaif tetapi didukung, sebagaimana kata Daruqutni, tetapi didukung oleh hadis-hadis dhaif lainnya sehingga naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi, hasan karena didukung, dikuatkan oleh hadis-hadis dhaif lainnya yang semakna, sehingga tetap jadi hujjah. Adapun fikihnya, jadi kesimpulannya hujjah, baik hasan li dhatihi atau hasan li ghairi, jelas hujjah alhamdulillah. Fikihnya, ulama memetik kaidah dari hadis ini, kaidahnya begini: suatu potongan tubuh yang diambil dari hewan yang masih hidup berstatus bangkai. Suatu potongan tubuh yang diambil dari hewan yang masih hidup berstatus bangkai. Sama, ya, berstatus bangkai yang sama dengan status bangkai hewan itu jika mati. Berstatus bangkai yang sama statusnya dengan bangkai hewan itu jika mati. Suatu potongan tubuh yang diambil dari hewan yang masih hidup, misalkan ditebas kakinya, ambil kaki kambing, ambil masih hidup, nah ayam, ya, diambil terpotong pahanya, atau semisalnya, ya, atau cecak, potong ekornya, masih hidup. Nah bagaimana status potongan tubuhnya itu, potongan yang diambil itu statusnya adalah berstatus bangkai yang sama dengan status bangkainya jika mati. Jika hewan itu mati, bangkainya statusnya apa? Apakah suci? Apakah najis? Nah, sama, potongan itu statusnya sama dengan bangkainya jika mati. Berarti ada rincian. Rinciannya pertama, apabila bangkainya berstatus najis, maka potongan dari tubuhnya pun berstatus bangkai yang najis. Contoh, apa hewan yang bangkainya najis? Coba kita pelajari. Contohnya apa? Misalkan apa? Ular misalkan. Ya. Nebas ular, tek, kena ekornya. Lepas. Bagaimana status ekornya dari ini? Bagian ekornya yang terpotong misalkan. Bagaimana? Statusnya nah? Najis. Cecak. Mukul cecak. Tek, kena kakinya atau kena ekornya. Copot. Lepas. Cecaknya lari. Dapat ekornya saja. Nah, bagaimana ekornya ini statusnya? Cecak bangkainya suci apa najis? Najis. Cecak termasuk hewan berdarah mengalir, kata Imam Ahmad. Ya. Jadi ekornya berarti yang lepas tadi statusnya apa? Nah, najis. Dan seterusnya. Kedua, tinggal antum terapkan ya. Tinggal antum terapkan mana hewan yang bangkainya najis, mana yang tidak, karena sudah dipelajari di atas sebelumnya. Kesimpulan-kesimpulannya. Kedua, apabila bangkainya berstatus suci tetapi haram dimakan, apabila bangkainya berstatus suci tetapi haram dimakan, maka potongan dari tubuhnya pun berstatus bangkai yang suci tetapi haram dimakan. Contoh ya, potongan dari tubuh manusia, terpotong kakinya, terpotong jarinya, telinganya, ya, potongannya itu suci apa najis? Tadi mayat manusia suci apa najis? Suci, berarti potongan itu suci. Halal apa haram? Hah? Haram, ya, haram dimakan meskipun suci. Naam, lalat, ya, terpotong misalkan sayapnya atau kakinya, ya, atau yang semisalnya cowok atau serangga yang lainnya terpotong tapi masih hidup ya, ada potongannya tertinggal. Nah, potongannya itu statusnya suci karena bangkainya suci, tetapi jangan digoreng ya, haram. Nah, semua serangga yang tidak berdarah mengalir kecuali belalang, nah ini pada yang ketiga, rincian yang ketiga. Apabila bangkainya suci dan halal, maka potongan dari tubuhnya pun berstatus suci dan halal. Contoh potongan dari tubuh ikan dan belalang. Ya. Nebas ikan ya, hewan air ya, yang hanya bisa hidup di air ya. Kena terpotong tapi masih hidup lari. Dapat ekornya saja atau bagian sebagian saja yang dapat, masih hidup lari. Bisa kita makan enggak potongannya? Bisa, karena bangkainya, bangkai ikan dan hewan air lainnya yang hanya bisa hidup di air, halal. Belalang, nangkap belalang, cek, kena, ya, tapi loncat, terputus, dapat bagian belakangnya saja. Ya sudah. Ya alhamdulillah, bisa digoreng itu. Nah, yang enak itu yang belalang yang hijau itu. Yang hijau, yang anak biasa makan waktu kecil, ya dibakar itu lezat, ya. Itu yang hijau, yang biasa terbang di sawah. Nah, dulu Ustaz sering nangkap. Jika sedang mengetam padi, ambil, nah, kumpulkan, kemudian dibakar, itu lezat. Ya mungkin karena waktu itu makanan yang lezat-lezat masih kurang, nah. Lezat-lezat aja. Mau coba silakan. Halal. Para sahabat biasa makan dalam peperangan. Baik, ini akhir pembahasan kita dan selesai alhamdulillah. Bab ini tuntas. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim.